Anda memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء. Pendengar yang beriman, Allah Ta'ala berfirman di awal Quran Surat Ali Imran ayat ke-185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian, semua orang tahu tapi terlalu sedikit yang mau menyadari. Banyak manusia yang berusaha lari dari kematian, membebaskan pikirannya dari bayang-bayang maut. Namun sia-sialah usaha mereka. Ibarat bejana, semua orang akan meminumnya. Ibarat binatang buas, tak pernah bosan mengejar mangsanya. Dia berjalan dan tak pernah memperlambat langkahnya. Dia pasti datang, tak pernah ingkar akan janjinya. Dan apa yang terjadi setelahnya, itulah kiranya yang akan menjadi tema pembicaraan kita dalam rubrik Jendela Akhirat untuk kesempatan kali ini. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Demikian pendengar, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat ke-19. Sakaratul maut ialah awal dari tanda di mana telah dekatnya maut menyapa kita. Mendengarnya saja sudah menggetarkan hati sanubari. Bagaimana jika kelak kita benar-benar menghadapi dan itu pasti terjadi? Mari sejenak kita perhatikan apa yang diperbuat dan kalimat yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ajal mendatanginya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, bahwasannya ketika datang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyeka keringat dari mukanya sambil berkata, "Subhanallah, kematian benar-benar memiliki sekarat-sekarat." Iya, beliau menyeka keringat dari mukanya sambil berkata, "Subhanallah, kematian benar-benar memiliki sekarat-sekarat." Pendengar, betapa Rasul yang mulia yang menginginkan kematian untuk menemui kekasihnya masih merasakan sakaratul maut. Bagaimana halnya mereka yang lari daripadanya dan memusuhi Rabb-nya? Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang sakaratul maut, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-26 sampai 30. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang dapat menyembuhkanmu?" Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Itulah pendengar, pemandangan maut yang merupakan akhir semua kehidupan. Tak seorang pun sanggup mencegah. Kematian memisahkan seseorang dengan kekasih. Tak peduli dengan jeritan manusia di sekelilingnya. Tak menghiraukan kesedihan orang yang ditinggalkan. Juga terhadap orang yang butuh kasih sayang. Ia tetap berjalan untuk menumbangkan semua keangkuhan dan kesombongan. Terus berlalu tanpa berhenti dan menoleh. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Nah, itulah pemandangan sakaratul maut. Semua mata membelalak. Seluruh manusia yang hadir menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari jalan penyembuhan. Dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang dapat menyembuhkanmu?" Sementara itu yang menghadapi kematian sedang kejang mengelincang, menahan pedihnya sakaratul maut, dan lutut pun bertaut dengan lutut. Gagallah semua usaha, sia-sialah semua sarana, dan nyatalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh setiap yang hidup. Kepada Rabbmulah pada hari itu, kamu dihalau. Sampai di situ, berakhirlah kehidupan manusia. Banyak manusia menganggap kehidupan hanya sampai di situ, dari lahir sampai ke liang kubur. Sedang di antara keduanya manusia bebas bercanda, berhias dan bermegah-megahan, menumpuk harta, memburu popularitas dan prestasi duniawi. Mereka tidak percaya tentang apa yang terjadi setelah kematian. "Ah, menjadi tanah, kami akan kembali lagi." Padahal pendengar, itu adalah suatu pengembalian yang tidak akan pernah mungkin. Masalahnya jelas, yaitu faham mereka yang menafikan adanya hidup setelah mati. Sebenarnya pandangan tersebut lahir dari sebuah pemikiran yang dangkal, bahkan sangat dangkal. Dengan logika yang tepat, Allah menjawab pengingkaran mereka melalui firman-Nya. Quran Surat Qiyamah ayat ke-36-40 yang artinya, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan." Jawabannya adalah, "Ya, Dia Maha Suci, Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali. Dia Maha Mampu untuk menyusun kembali tulang belulang. Dan manusia mau tak mau harus tunduk di bawah hakikat besar itu. Setelah manusia mati, semuanya akan mengalami alam kubur." Allah menggambarkan apa yang bakal terjadi di sana dalam Quran Surat Qaf ayat ke-4 artinya, "Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat." Perlahan-lahan, bumi akan meluluhkan tubuh kita, anggota demi anggota. Bulu-bulu halus yang menghiasi kulit tubuh kita, yang pertama kali berguguran. Kemudian mata kita, yang biasa khianat memandang benda haram, akan segera meleleh. Disusul telinga kita, yang terbiasa mendengar suara-suara haram, segera menjadi sarang kutu-kutu busuk. Mulut kita yang banyak mengobral kebohongan dan ghibah, hari itu akan disumpal dengan tanah. Demikianlah seterusnya nasib jasad kita. Dan yang perlu diingat adalah, bahwa kejadian itu tak akan lama lagi akan kita alami. Bukankah setahun, 2 tahun itu tak lama? Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Nah, pendengar, pembicaraan kita selanjutnya akan beralih pada alam barzakh. Tahukah Anda apa itu alam barzakh? Secara bahasa, alam barzakh adalah ciptaan dan kumpulan, atau setiap bagian dari ciptaan, baik itu alam binatang maupun tumbuhan. Barzakh adalah suatu alam yang ada di antara dunia dan akhirat dimulai. Dari kematian sampai seseorang dibangkitkan, atau apa yang terjadi setelah kematian dan sebelum kebangkitan. Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Barzakh adalah suatu dinding pemisah antara 2 hal, yaitu dunia dan akhirat, sejak seseorang meninggal sampai dibangkitkan. Maka barang siapa yang meninggal, dia telah masuk ke alam barzakh." Adapun secara istilah, Syekh Abdul Majid Az-Zandani berkata, alam barzakh adalah keadaan yang dialami oleh seseorang setelah meninggal sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat ke-100. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Tentang ayat tadi, Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memberitahukan perihal yang diterima oleh orang-orang kafir dan yang melampaui batas terhadap ketentuan yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Mereka juga meminta kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia, agar mereka dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah mereka perbuat selama di dunia. Dan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang yang taat dari hamba-hambanya, serta mengazab, menyiksa orang-orang yang bermaksiat dari hamba-hambanya, sampai hari pembangkitan. Dan Muhammad bin Ka'ab menambahkan, bahwa barzakh adalah apa yang ada di antara alam dunia dan akhirat. Penghuni alam barzakh tidak sama dengan penduduk dunia yang makan dan minum, juga tidak sama dengan penduduk akhirat yang diberi imbalan berdasarkan amal perbuatan mereka. Jadi alam barzakh adalah kurun waktu atau periode di antara saat kematian manusia di dunia dengan saat pembangkitan dihidupkannya kembali manusia di hari pembalasan. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam periode tersebut. Namun demikian, kita dapat menyimak dari berbagai ayat di dalam kitab sucinya dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kejadian itu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-93. Jika saja kamu dapat melihat betapa dahsyatnya saat orang-orang zalim di dalam sakaratul maut. Para malaikat memukul dengan tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Karena perkataan-perkataanmu yang selama ini kamu ucapkan perihal Allah yang tidak benar. Dan kamu selalu sombong terhadap petunjuk, yaitu ayat-ayatnya. Nah, pendengar, jelaslah dari ayat tadi bahwa manusia bisa mendapatkan hukuman di waktu kematian mereka. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-50 sampai ke-51. Jika saja kamu dapat melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir di saat kematian mereka, seraya memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Yang demikian itu akibat dari perbuatanmu sendiri semasa hidupmu. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Jelaslah sudah dari dua ayat tadi bahwa kita tidak bisa melihat apa yang terjadi pada kurun waktu itu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa menyaksikan bagaimana para malaikat menyiksa orang-orang kafir di pertempuran Badar. Peristiwa yang tidak tampak oleh mata itu dijelaskan kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah Ta'ala untuk petunjuk bagi kita semua. Lebih lanjut, para ulama menjelaskan bagian ayat rasakanlah olehmu siksa yang membakar, bahwa para malaikat mencambuk para kafirin dengan batang baja yang membara ke wajah dan punggung mereka. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon perlindungan dan pertolongannya dari siksa neraka, siksa kubur, dan dari ujian yang terkait dengan Dajjal. Wallahu a'lam. Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Aliyah, Al-Ali جاهد الولا أهجور الأوحال وصعاد في السماء أهجور الأوحال وصعاد في السماء أهجور الأوحال وصعاد في السماء أهجور الأوحال وصعاد